siapa dia. Bagai pernah aku mengenal raut wajahnya. Sakit hatiku tak terperi, mengapa engkau berdusta? Tak sengaja, tapi mataku melihat dia. Dianya sahabat karibku, dia dianya teganya hatimu. Semua tahu, engkau pun tahu, dia sahabatku. Dia sini. Tak sengaja aku melihat kau pun di sini. Terkejutnya aku melihat siapa dia. Bagai pernah aku mengenal raut wajahnya. Sakit hatiku tak terperi, mengapa engkau berdusta? Tak sengaja, tapi hatiku terluka. Dia dianya sahabat sahabatku. Dia dianya teganya padaku. Dia dianya.